يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قابل احترام بزرگو دوستو اور بھائیو جتنے انسان یہاں موجود ہیں اللہ کے بندے یہاں موجود ہیں اور اس مجلس کے باہر پوری دنیا میں جتنے اللہ کے بندے ہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو جانے اور اللہ کی مانے اللہ کو جاننے کو ایمان کہتے ہیں اور اللہ کی ماننے کو عمل کہتے ہیں اور یہی دو چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہوگا ان دونوں کے دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے اور اللہ کی ناراضی سے حفاظت کرے بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Datang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang ada di sini, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini dan semua manusia yang berada di luar sana, sangat-sangat penting untuk mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat penting untuk mereka mentaati titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil sebagai iman, dan mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil sebagai amal. Menjadi satu perkara yang amat penting untuk semua manusia, semua hamba Allah Ta'ala ini mendapat kejayaan. Untuk semua hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mendapat peluang menikmati nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk setiap hamba Allah Ta'ala ini menyelamatkan diri mereka, terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, teramat penting mereka perlu ada dua perkara ini. Inilah dua perkara yang akan menjadi penyelamat, yang akan menjadi penyebab untuk mereka selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keyakinan kepada Allah, mengenal Allah, dan juga amal menyempurnakan setiap titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mere muhtaram dosto aur buzurgo, tamam anbiya ikram alaihi wassalatu wassalam, jinko Allah Taala ne is duniya mein bheja tha, سب یہ دو کام کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان دو کام کے لیے ان کو بھیجتے تھے. ایک تو اللہ کا تعارف کرانا کہ بندہ اللہ کو جانے, اور ایک بندہ کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرانا کہ بندہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. تو جس کی وجہ سے وہ سب سے پہلے دعوت دیتے تھے Or فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم کہہ لو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ کی تعارف کا سب سے پہلا کلمہ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے. اس کلمہ کے علاوہ اللہ کی تعارف کی کوئی راستہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر جب کہ اللہ کی ذات کی اقرار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے صفت کو کھولتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیوں؟ میں رب ہوں, میں تم کو پالنے والا ہوں, آسمان اور میں خالق ہوں, آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے سب کو بنانے والا, تمام مخلوقات کو پالنے والا, مخلوقات کو تربیت کرنے والا, رزاق ہوں, مخلوقات کو کھلانے والا, حفیظ ہو اپنے مخلوقات کی حفاظت کرنے والا, بصیر ہو دیکھنے والا, سمیع ہو سننے والا, میں اپنے مخلوقات کی سنتا ہوں, جو کہتا ہے اپنی زبان سے میں اس کو سنتا ہوں, جو زبان سے کہتے ہو وہ بھی مجھ کو پہنچتی ہے میں اس کو سنتا ہوں, جو دل میں ہوتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں, میں علیم ہوں. میرے محترم دوست اور بزرگو, اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے کو تعارف کراتے تھے. جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے صفات کو کھولتے تھے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کو کھولا, جیسا کہ اللہ کے ذات پر ایمان لانا ضروری ہے ویسا ہی اللہ کے صفت پر بھی ایمان ضروری ہے. کوئی اگر اللہ کے ذات کو تو اقرار کرے لیکن اللہ کی صفت کے منکر ہو وہ ایماندار نہیں ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس دعوت علی محن الج نبیوں کا کام ہے. پہلے زمانہ میں نبی کرتے تھے, اللہ کی تعارف کراتے تھے اور بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا, اللہ نے ختم کر دیا, اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا, لیکن یہ قانون ہے, یہ طریقہ ہے کہ دعوت اگر نہ رہے تو دین نہیں, دین کی بقا نہیں. اس لیے اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا, اس امت کو سپرد کیا کہ تم کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو سپرد کر کے گئے. اس لیے ہر بندہ پر ضروری ہے کہ خود بھی اللہ کے وحدانیت کا اقرار مقر ہو اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے تعارف کرنے کی کوشش ہو اور ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش ہو. ایمان کے ذریعہ سے اللہ کی ذات و صفت کے مذاکرہ سے اللہ کی تعارف ہوتی ہے اور اعمال سے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اتباع کرتے ہوئے احکامات کی پابندی سے میرے محترم دوست اور بزرگ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جس بندہ کے دو چیز حاصل ہو گئی, یعنی اس نے اللہ کو جانا بھی ہے اور اللہ کو مانا بھی, وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی, setiap Nabi yang datang ke atas muka bumi ini, mereka telah buat, mereka telah usahakan ke atas dua perkara. Pertama sekali, mengusahakan untuk memperkenalkan Allah Ta'ala kepada manusia, supaya manusia kenal siapa itu Allah. Dan yang kedua, berusaha untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mewujudkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dakwah para nabi ialah terhadap la ilaha illallah. Inilah kalimah yang mana melalui kalimah ini untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimah yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada kalimah selain daripada kalimah la ilaha illallah ini yang telah diusahakan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam untuk memperkenalkan Allah taala kepada manusia. Mereka mengusahakan supaya manusia kenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah ini, bahawa tidak ada zat yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang sebenar-benarnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memfardukan untuk manusia mengucap kalimah ini, maka bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyertakan pengenalan tentang sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifat-sifatnya, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq. Dialah pencipta. Allah Ta'ala memperkenalkan bahawa aku adalah Khaliq. Akulah yang menciptakan semua jenis makhluk. Akulah yang menciptakan segala-galanya tanpa menggunakan apa-apa perantaraan. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan bahawa aku adalah Razzaq. Aku adalah pemberi rezeki kepada semua makhluk. Setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini, rezeki mereka adalah yang genggaman Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala memperkenalkan juga bahawa dia adalah Malik. Aku adalah Malik, aku adalah pemilik segala-galanya. Aku adalah Hafiz. Aku adalah penjaga kepada segala-galanya. Semua dalam penjagaan aku. Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan bahawa aku adalah Sami'. Aku adalah Maha mendengar. Bersifat mendengar, mendengar setiap perkataan semua jenis, semua makhluk. Setiap bahasa, bahasa yang berlawanan, bahasa yang berlainan, bahasa yang berbeza-beza, daripada perkataan yang berbeza-beza, semua didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala mengatakan bahawa aku adalah alim. Aku adalah Maha mengetahui. Aku mengetahui segala-galanya. Setiap apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hamba aku, dalam hati semua makhluk, dalam pengetahuan aku, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga mengatakan bahawa aku adalah basir. Aku adalah Maha melihat. Aku melihat segala-galanya, semua dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan mulia, di mana Allah Taala memperkenalkan zat dia, di situ Allah Taala memperkenalkan sifat dia. Menjadi satu kefarduan kepada setiap manusia bila dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila beriman dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dia beriman dengan setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu mereka beriman dengan zat Allah tetapi mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang sebegini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala juga perlu kita imani, dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga perlu kita imani, tuan-tuan mulia. Dan begitu juga tuan-tuan mulia, melalui kenal Allah Subhanahu wa taala, melalui kalimah la ilaha illallah ini kita kenal Allah Subhanahu wa taala, melalui sifat-sifat Allah taala ini kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan kenal Allah, usaha yang kedua yang dijalankan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam ialah bagaimana supaya manusia membina hubungan mereka dengan Allah taala. Dan hubungan seseorang manusia itu akan terbina dengan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap ahkamat, setiap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah taala mengikut cara yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyempurnakan ahkamat dan mengikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan manusia dengan Allah Ta'ala akan terbentuk. Makin banyak manusia menyempurnakan perintah-perintah Allah, mengikut dan makin tepat dengan cara baginda Nabi SAW, maka hubungan manusia dengan Allah Ta'ala akan semakin rapat. Jadi inilah dakwah yang telah dijalankan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad Mustafa SAW telah menjalankan dakwah yang sama, memperkenalkan Allah kepada manusia dan menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ahkamat. Dan oleh kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir Dengan datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tertutuplah pintu kenabian dan menjadi tertib Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada dakwah, di situ akan wujudnya agama. Di situ akan wujudnya manusia-manusia yang kenal Allah, manusia-manusia yang menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana tidak ada dakwah, di saat dakwah sudah tidak ada lagi, maka daripada situ bermulanya manusia akan tidak kenal Allah dan terputusnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kerja menjalankan usaha dakwah ini kepada setiap daripada individu umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah taala telah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemanfaatan kepada setiap manusia. Kamu beriman dengan Allah dan kamu menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran, serta kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kerja dakwah yang telah dijalankan oleh para anbiya alaihissalatu wassalam dulunya. Sekarang Allah Taala menyerahkan kerja dakwah ini kepada kita semua, tuan-tuan mulia. Apabila kita bangun, bangkit, kita bawa usaha dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala di situ di mana kita jalankan usaha dakwah, di situ Allah Taala akan mewujudkan manusia-manusia yang kenal Allah dan menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada usaha dakwah, maka manusia akan makin berkurang manusia yang kenal Allah dan akan makin tiada manusia yang mewujudkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. اللہ تعالی علیم العذاب ہے، شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا، دردناک عذاب دینے والا، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا، اللہ کے ارادہ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کچھ چیز کو بنانا چاہے، کرنا چاہے تو بس اتنا ارادہ کر لیتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے، روکنے والا کوئی نہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں، اس اللہ کی یقین کو کہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اپنے دل میں بٹھانا، اس سے دل کو پاک، اس سے دل پاک ہوتا ہے، دل کو پاک کرنا ہوتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے گناہوں سے، چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو دل گندا ہو جاتا ہے، ایک دھپا لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ بھر جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہر گناہ کی وجہ سے ایک دھبا لگتا ہے تل کی طرح، جیسا کہ آدمی کے بدن میں چہرے میں تل ہوتا ہے سیاہ، ایک نقطہ پڑتا ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس دل کو صاف کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ضروری ہے شرک سے صاف کرنا، پھر کفر سے صاف کرنا، پھر بدعات سے صاف کرنا، پھر حسد سے صاف کرنا، کینہ سے صاف کرنا، بغض سے صاف کرنا، بڑائی سے کبریائی سے صاف کرنا، عجب سے صاف کرنا، لالچ سے صاف کرنا، یہ ضروری ہے. تو شرک سے صاف کرنے کا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے پہلے اس کلمہ کے ساتھ بھیجا کہ پہلے دل کو صاف کرے، دل کو صاف کیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھواتے تھے اور اس کے مطابق یقین کو جمانے کے لیے محنت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو بھی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سے متاثر ہو جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے تو پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے محترم دوست اور بزرگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے. لیکن لمبا زمانہ تک, مدت طویلہ سے وہ شرک میں چل رہا تھا, کفری میں چل رہا تھا, وہ گناہوں میں مبتلا تھے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے استعداد اس میں نہیں ملتے تھے, موجود نہیں ہوتے تھے. اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ پڑھنے والا کو دعوت میں لگا دیتے تھے کہ اوروں کو دعوت دیتے رہو تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور تمہارے دل میں وہ استعداد پیدا کر دے جس استعداد سے تم پورے دن پر چل سکو. اسی لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, کلمہ پڑھنے کی بات, کلمہ کے دعوت میں جو حضرت لگ گئے ان میں سے کوئی بھی مرتاد نہیں ہوئے. لیکن وہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں, دنیا سے رحلت سے پہلے, پھر وہ بھی اور کسی کے ہاتھ میں, لیکن دعوت والی محنت میں لگے نہیں, اپنا جان اور اپنا مال اور اپنا وقت کو خرچہ نہیں کیا, کھپایا نہیں. ان میں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال بعد مرتد ہو گئے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس لیے ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے وہ اور اس کلمہ کی طرف بلائے, اللہ کی بڑائی کی طرف دعوت دے. کہتے وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے, پھر کلمہ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں, کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے زندگی کے مشابہت جو ہے وہ غیر کے ساتھ ہے. ان کی لین دین غیر کی طرح ہے, ان کی کمائی غیر کی طرح ہے, ان کا رہن سہن غیر کی طرح ہے. کیوں؟ میرے محترم دوست اور بزرگ, اللہ کی صفت پر اس کا یقین نہیں ہے. وہ عزت تلاش کرتے ہیں کسی بڑے عہدے میں, کسی کرسی حاصل ہونے میں. اس کا یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالی عزت دینے والا اللہ ہے, یہ یقین ان کو نہیں ہے. وہ اطمینان تلاش کرتے تھے بڑے بڑے رقم کمائی کرنے کے ذریعے سے کہ میرا بڑا رقم کمائی ہو جائے گا, بڑا رقم کمانے ہو جاؤں گا تو میں آرام اور راحت کے ساتھ زندگی گزروں گا. لیکن میرے محترم دوست اور بزرگو, یہ آرام اور راحت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا یقین نہیں ہے. ہاں, اللہ اگر چاہے تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو آرام اور راحت میں رکھا, اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس 40 دن سب سے زیادہ راحت میں گزری اور آرام میں گزری. آرام اور راحت کی تلاش میں وہ مال کے پیچھے پڑ گئے, آرام اور راحت کی خزانہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, اطمینان کے خزانہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, پورا دعوت دینا ہے کہ سب کچھ اللہ کے غیبی خزانہ میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, جو چیز تمہارے نظر میں آ رہا ہے اور جو تمہارے ذہن میں ہے اور جو کچھ تم سنتے ہو, سب کی خزانہ اللہ کے یہاں ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اسی لیے دعوت دینا ہے, مذاکرہ کرنا ہے تاکہ ان کے دل سے غیر سے ہونے کا یقین نکل جائے, صرف اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں ہو. اگر غیر سے ہونے کا یقین دل سے نہ نکلے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ ایمان کام میں نہیں آئے گا, ایمان بیکار ثابت ہو جائے گا. Katanya mereka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Rahman, Ghafur, Rahim, Maha penyayang, Maha pengampun, Maha pengasih. Begitu juga tuan-tuan mulia, Allah taala juga bersifat dengan Alimul Azab. Sangat pedih azab Allah, sangat tahu dalam mengazab manusia. Syadidul Iqab, sangat dahsyat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala juga bersifat dengan sifat demikian, tuan-tuan beliau. Apabila manusia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan bertindak dengan sifat-sifat dia ini. Sifat sebagai mengazab dengan azab yang pedih. Sifat sebagai membalas dengan balasan yang dahsyat. Ini juga merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan mulia, apabila seorang itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia mengakui, dia beriman, mengucap la ilaha illallah, maka tuan-tuan mulia, dalam masa yang sama, pembersihan hati perlu dibuat. Membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Membersihkan hati daripada sifat hasad dengki. Membersihkan hati daripada sifat-sifat takabur, sifat besar diri. Membersihkan hati daripada sifat-sifat ujub, sifat bangga diri. Membersihkan hati daripada sifat dendam. Membersihkan hati daripada sifat memperkecilkan manusia lain. Hati kita perlu dibersihkan daripada sifat-sifat ini yang telah lama berkarat, yang telah lama telah masuk dalam hati kita, tuan-tuan mulia. Kalau kita mengusahakan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita perlu diusahakan, dibersihkan. Perlu dibersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat ini. Tuan-tuan mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah usahakan ke atas para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana dulunya mereka adalah golongan-golongan yang hati mereka begitu busuk sekali. Hati mereka, tuan-tuan mulia, telah berkarat dengan sifat-sifat yang teruk, sifat-sifat yang terkeji, tuan-tuan mulia. Sifat dendam, hasad dengki, sifat benci membenci antara satu sama lain. Ini telah wujud dalam diri para sahabat radhiyallahu taala anhum sebelum mereka menerima dakwah. Tuan-tuan mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah usahakan ke atas mereka sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, tuan-tuan mulia, keyakinan telah terbentuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala lah esa, zat yang esa, yang sendiri dalam setiap perkara tanpa berhajat kepada sesiapa pun. Ini telah terpahat masuk ke dalam hati para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hati mereka yang telah dicalari, yang telah banyak dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah ini boleh bersih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah libatkan mereka dengan usaha dakwah. Supaya melalui usaha dakwah, dengan kamu mengatakan kepada manusia, bercakap kepada manusia tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan kepada manusia tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila kamu mengucapkan perkara ini, kamu perkenalkan kepada manusia, mendakwahkan manusia kepada perkara ini, maka akan terbentuk satu isti'adat, satu keupayaan dalam diri kamu, satu kekuatan dalam diri kamu untuk mengeluarkan sifat-sifat yang terkeji, untuk membersihkan hati kamu daripada sifat-sifat yang terkeji ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka telah terima kalimah dan mereka mendakwahkan kalimah kepada manusia. Dan sebanyak mana sahabat radhiyallahu taala anhum yang menerima kalimah dan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kalimah kepada manusia, menyampaikan kalimah kepada manusia, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat ini yang murtad, tuan-tuan mulia. Tetapi sahabat-sahabat yang mana dia ada di kalangan mereka yang mana telah peluk Islam di akhir, ketika hampir kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah peluk Islam, mereka berada jauh di kota Madinah, tuan-tuan mulia. Mereka berada jauh dari kota Madinah. Mereka hanya mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi mereka tidak menjalankan dakwah. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia, kebanyakan mereka-mereka ini telah murtad. Kerana apa? Mereka tidak menjalankan dakwah. Kekuatan hati mereka tidak terbentuk tidak terbentuknya, tidak terbinanya kemampuan dalam hati mereka untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membersihkan sifat-sifat yang terkeji yang telah lama terbentuk dalam hati mereka. Tuan-tuan mulia, inilah tuan-tuan mulia kekuatan dakwah tuan-tuan mulia yang telah menyebabkan para sahabat radhiyallahu taala anhum apabila mereka menerima kalimah dan mereka menjalankan usaha dakwah tuan-tuan mulia, maka Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati mereka. Kerana apa tuan-tuan mulia? Hati ini apabila tidak diusahakan, hati ini apabila tidak diusahakan tuan-tuan mulia, dia akan menjadi keras. Dia akan menjadi keras tuan-tuan mulia, bahkan kekerasan hati yang Allah Taala sebutkan. Allah Taala telah sebutkan tuan-tuan mulia bahawa asyaddu qaswah, bahawa hati ini akan menjadi keras yang amat sangat. Dan dia akan jadi seperti mana? Seperti mana batu, bahkan lebih teruk daripada, lebih keras daripada batu lagi tuan-tuan mulia. Dan hati yang lebih keras daripada batu ini akan menjadi lembut, akan menjadi bersih apabila tuan-tuan mulia hati ini diusahakan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia mengusahakan, menjalankan usaha dakwah, mengatakan, mendakwahkan kepada manusia tuan-tuan mulia tentang Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lembutkan hati manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kuatkan hati manusia sehingga tuan-tuan mulia hati ini akan begitu kuat dan tidak akan terkesan dengan perkara-perkara luaran, dan dia akan tetap utuh, tetap kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka telah menjalankan usaha dakwah. Mere muhtaram dosto buzurgo, ek buzurg the aur bahut bada muhaddith bhi tha, dur dur se talib ilm aate the unke paas hadith padhne ke liye, aur unke paas hadith ka jitna zakhira hota tha वो उनको पढ़ा देते थे और चले जाते थे, और दूसरी जमात आ जाते थे वो भी पढ़ते थे, महीना दो महीना छः महीना साल भर पढ़ते थे, फिर ख़त्म हो जाता वो चले जाते थे और तीसरी जमात आ जाती थी, इसी तरह चल रहा था। एक दिन वो सबक में बैठे सुबह को, मैं आवाज़ भी बहुत कमज़ोर थी और चेहरे में भी बीमारी का असर है, और खांसी चल रहा था, खांसी निकल रहे थे। तो एक शागिर्द ने पूछा कि हजरत क्या बात है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बुखार तो नहीं चढ़ी? कहा, कल रात को मैंने वो ठंडा दूध पिया था जिसकी वजह से जिससे आवाज़ भी बैठ गई और खांसी शुरू हो गई और बुखार भी चढ़ गया। तो तालिबे ने उन्होंने कहा कि हजरत फिर तो आज हम छुट्टी कर लेते हैं, हम आपस में तकरार करते कर लेंगे, अब थोड़ा आराम कर लें। तो एक दिन में उस कैफा का हो गया, फिर पढ़ाना शुरू हुआ। इसी तरह करते करते करते करते कई सालों के बाद उस बुजुर्गों का इंतकाल हुआ। उनके एक दोस्त था, वो भी बड़ा बुजुर्ग थे। इंतकाल के बाद इस बुजुर्ग को ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, कैसा बर्ताव किया? वो अफसोस करते रहे, अफसोस करते करते कहने लगे कि मैं तो हलाक होने वाला था, मैं तो जहन्नम में पहुंचने वाला था, अगर अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे न होते तो मैं तो जहन्नम में पहुंच गया था। अल्लाह की मेहरबानी ने, अल्लाह की रहम और करम ने, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, करम से मुझे माफ़ कर दिया। ये बुजुर्ग हैरान हो गए, ताज्जुब हो गए कि आप इतने बड़े आलिम थे, इतने बुजुर्ग थे, इतना अमल करने वाला थे, दुनिया में कोई दुनिया की कोई धंधा आपके जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, तो फिर क्या बात है? कहते कि जबकि मेरी पेशी अल्लाह से हुई, मेरे रूह को जब अल्लाह के सामने हाजिर किया तो अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि तुमने मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं सोचते रहा क्या जवाब दो, नमाज का हो वो तो कबूल होने के लिए बहुत शर्त है, 12,000 मसाइल हैं, بہرحال سر مسائل کو رعایت کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے, روزے کی بہت مسائل ہیں, حج کے بہت مسائل ہیں. میں نے بتایا, میں نے کہا کہ یا الہی میں تو توحید لے کر آیا ہوں. فوراً اللہ نے پوچھا کہ انسیت لیلۃ اللبن, تو نے اس دودھ کے رات کو بھول گیا. فوراً مجھے یاد آئی کہ میں نے یہ کہا تھا ٹھنڈا دودھ پیا تھا, جس کی وجہ سے آواز بیٹھ گئی اور نزلہ شروع ہوا, بخار چڑھ گئی. جس کے دل میں مخلوق سے ہونے کا یقین ہے, اس کے دل میں خالق کا یقین کہاں ہے؟ مخلوق کے بارے میں تو نبی کی تعلیم یہ ہے اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے دکھایا, بڑے بڑے مخلوقات کو دکھایا, دیکھو آگ نے جہنم علیہ السلام کو جلا نہ سکی, پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہ سکے, اور مچھلی یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کر سکے, اور بدر کے میدان میں اتنا بڑا لشکر جبراہ خالی ہاتھ, جن کے پاس دو گھوڑے تھے اور چار تلواریں تھی اور سات اونٹ تھے, اور ان کے سب کے سب 700 گھوڑا 300 اونٹ ہتھیار سے بھرا ہوا, وہ ان کو بگاڑ نہیں سکا بلکہ وہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کرنے والا ذات میں اکیلا ہوں. اصحاب کہف کو میں نے 300 سال تک حفاظت کیا, بغیر کھانے پینے کے ہم نے ان کو دیے رکھے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے اس واقعات کو بیان کرنے سے یہ اعلان کر دیا کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارے کلمہ پڑھنے والا وہ تو مخلوق کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں, پیسہ کے پیچھے پیچھے, نوکری کے پیچھے, کھیتی باڑی کے پیچھے, اور دوڑتے دوڑتے اب تو ماشاءاللہ عورتوں کو بھی ساتھ لے رہے ہیں کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں, مجھ سے اکیلا نہیں ہو سکتا, تو بھی میرے ساتھ چل. میرے محترم دوست, کیا وجہ ہے؟ رزق اسی میں ہے کہ جس کا کمائی جتنا زیادہ ہو اس کو اتنا ہی رزق ملے. ارے اللہ تعالیٰ نے رزق تو توکل میں رکھا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں رکھا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں رکھے ہیں, رزق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مدد مانگنے میں, دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے میں رکھی ہے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, صرف ایک لفظ کہ ٹھنڈا دودھ پیا تھا, اس لیے زندگی پورے زندگی کے تمام اعمال برباد ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا. کیا وجہ ہے؟ ایک سردی کی رات میں ایک بلی کے بچہ وہ ڈرین میں پڑا ہوا تھا, وہ آواز کر رہی تھی, بڑی کمزور آواز نکل رہی تھی, مرنے کو تھا. تم نے اس کو اٹھایا تھا اور سکھایا تھا اور اپنے رضائے میں اس کو جگہ دیا تھا. میری ایک مخلوق پر تو نے رحم کیا تھا, اس لیے میں نے بھی تجھ پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, ان تاثرات سے جب تک انسان نہیں نکلے گا, کلمہ والا نہیں نکلے گا, میرے محترم دوست بزرگوں, یہ کلمہ کام میں نہیں دے گا. ہاں, شیخ نظر سمل کرنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں صاف, دنیا میں بہت سارے انسان ایسا ہے جن کا تعارف مسلمان ہے, لوگ ان کو مسلمان جانتے ہیں کہ مسلمان ہے, اور مرنے کے بعد مسلمانوں کے طریقے سے ان کو غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, جنازہ پڑھی جائے گی اس پر, اور مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. لیکن میرے محترم دوست بزرگوں, قیامت کے میدان میں غیر مسلم کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے من تشبہ بقوم حشر معہم، آج ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر نظر ڈالے کہ میری مشابہت کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمائی میں، روزی میں، خرچہ میں، معاملت میں، معاشرت میں، رہن سہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کے ساتھ ہیں یا تو غیر کے ساتھ ہیں، میری اولاد کی مشابہت مسلمان کے ساتھ، مسلمان اولاد، مسلمان اولاد کے ساتھ ہیں یا تو غیر کے ساتھ ہیں، میری گھر والی کی مشابہت اسلام ماننے والا جو کر سب سے پہلا طبقہ حضرت صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گھر والے، ان کے مشابہت ہیں یا تو غیر کے مشابہت ہیں، تو میرے محترم دوست اور بزرگوں خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، اور فیصلہ کا ذمہ دار کون؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بنائے گا، تم فیصلہ کرو۔ اقرا کتابت کفا بھی نفسی کا لیے عما علیہ حسیبہ، پڑھو اپنے نمایا عمل کو اور تو خود کافی ہے اپنے حساب کے لیے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں اس لیے یہ محنت ہے، اس لیے یہ محنت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، جس میں غیر کی وہ ایمان جس کے اندر ہے اس کے زندگی میں غیر کی مشابہت نہیں ہے، کسی جگہ میں غیر کی مشابہت نہیں، نہ گھریلی زندگی میں، نہ کمائی روزی میں، نہ خرچہ میں، نہ معاملات معاشرت میں، نہ بی ایس این ایل لین دین میں، نہ تعلیم تعلم میں، غیر کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، وہ ہے حقیقت میں وہی ہے مومن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، جس طرح زندگی بسر کر رہے ہوں اسی طرح موت ہوگا، مرو گے وہ تو شرون کما تموتون، اور جس طرح مرو گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس محنت کو کریں اور روزانہ کریں اور ترتیب سے کریں، محلہ میں بھی کریں اور دور دراز چلے چن تین چلے کے لیے جا کے نکل کر بھی کریں، تاکہ یہ محنت سیکھ لیں اور اپنے گھر میں بھی کریں۔ ہاں ورنہ میرے محترم دوست بزرگ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ حشر ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ Tertamuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang buzrug, satu orang ulama tertamulia satu masa dulu. Dia mempunyai pelajar yang ramai dan terkenal. Selalu mengajar pada pelajar-pelajar ramai yang belajar pada pelajar yang datang belajar dengan beliau. Satu hari dia datang mengajar seperti mana biasa. Tapi pada hari tersebut suara dia begitu lemah sekali. Nampak daripada muka dia jelas menampakkan bahawa kesihatan dia agak terganggu dan dia batuk-batuk waktu mengajar. Maka pelajar dia telah tanya, Tuan Guru, apa sudah jadi? Kami lihat Tuan Guru macam tidak bermaya, sedang macam sedang sakit daripada wajah Tuan Guru, dan suara Tuan Guru pun menunjukkan Tuan Guru sedang lemah sangat dan batuk-batuk lagi. Apa yang telah terjadi? Maka dia telah jawab, malam tadi saya ada minum susu sejuk. Yang menyebabkan apabila saya minum susu sejuk tersebut menyebabkan keadaan saya telah jadi macam ini. Saya jadi demam dan menyebabkan saya jadi batuk. Dan suara saya tak boleh keluar, sakit tekak. Maka pelajar-pelajar dia kata, Tuan Guru kalau macam ni, Tuan Guru rehatlah. Tuan Guru rehatlah. Dan biarkan kami bermuzakarah sesama kami. Kami ulang balik, ulang kaji pelajaran yang lepas. Tuan Guru rehatlah sehingga Tuan Guru mampu mengajar balik. Maka Tuan Guru mengajar. Setelah dia rehat untuk beberapa hari, maka dia kembali sihat dan seterusnya terus mengajar. Mengajar dan telah berlalu semasa dan sehinggalah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, ada kawannya juga satu orang buzrug, satu orang ulama besar. Telah mimpi jumpa dengan tuan guru yang telah meninggal tadi. Maka dia telah tanya, apa telah jadi kepada kamu? Allah Ta'ala telah berurusan dengan kamu dengan cara macam mana? Maka dia dengan penuh keluhan, dengan penuh keluhan penyesalan mengatakan, hai, aku dah hampir-hampir celaka. Aku dah hampir dihumbangkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah hampir aku dibakar oleh neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah tidak kerana kasihan belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya aku telah pun dibakar oleh neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kawan dia yang melihat dia dalam mimpi ini telah bertanya, apa telah jadi kepada kamu? Kenapa berlaku demikian? Sedangkan kamu satu orang yang kuat beramal, satu orang yang bertakwa, kamu satu orang yang guru agama yang telah berkhidmat untuk agama Allah Ta'ala begitu lama sekali. Apa telah terjadi kepada kamu? Kenapa berlaku demikian? Maka dia telah mengetahui, apabila aku telah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tanya kepada aku, wahai fulan, apa yang kamu telah bawa untuk jumpa aku ini? Apa yang kamu telah bawa? Maka aku fikir, apakah amalan yang aku nak bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau aku nak bentangkan tentang solat, dalam solat ada 12,000 masail. Aku tak tahu apakah masail yang telah aku tertinggal, apakah jenis masail yang telah aku tidak dapat sempurnakan. Bagaimana aku nak hadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau aku nak bentangkan di hadapan Allah Ta'ala amalan puasa, aku rasa tidak layak. Setelah aku fikir, maka aku mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku bawa tauhid kepada kamu. Maka apabila aku mengatakan bahawa aku bawa tauhid kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terus mengatakan, kaifa lailatul laban, bagaimana dengan malam susu tersebut? Bagaimana dengan malam susu tersebut? Kamu telah mengatakan bahawa kamu sakit perut, bahawa suara kamu jadi serak, jadi pedih, dan kamu demam kerana susu. Bagaimana dengan malam susu tersebut? Menyebabkan Allah Ta'ala murka dengan aku, dan Allah Ta'ala hampir buat keputusan untuk humbankan aku ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah tidak kerana kasihan belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah humbankan aku ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan mulia, tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kita hendak disucikan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Hati kita hendak mengatakan bahawa yang sebenar-benarnya hanyalah zat Allah yang esa. Tidak ada syarik, tidak ada siapa-siapa, tidak ada mana-mana zat yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perlukan sesiapa dalam membuat segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah khaliq, pencipta yang esa. Allah Ta'ala razik, maha memberi rezeki. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rezeki kepada semua orang. Hari ini tuan-tuan mulia, manusia oleh kerana tidak ada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka nampak bahawa rezeki mereka dalam usaha cari makan mereka. Maka mereka usaha siang malam tanpa menghiraukan tuan-tuan mulia, tanpa menghiraukan halal ataupun haram, tanpa menghiraukan keberkatan tuan-tuan mulia. Tidak cukup dengan dirinya, oleh kerana dia nampak bahawa kejayaannya dalam memiliki harta yang banyak, maka dia arahkan, ajak isteri pun sama-sama bekerja, isteri pun sama-sama cari makan, berusaha tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, oleh kerana yakin manusia hati rosak, manusia menampak bahawa mereka akan dapat kejayaan melalui pangkat, maka tuan-tuan mulia, manusia telah usahakan siang malam untuk mendapatkan pangkat kedudukan tuan-tuan mulia, tanpa menghiraukan adakah usaha dia dalam mencari pangkat tersebut adakah bertepatan dengan kehendak Allah, adakah bertepatan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghiraukan perkara-perkara ini, yang mereka nampak bahawa apabila saya mempunyai pangkat, maka saya akan dibesarkan di kalangan manusia, saya akan diagungkan, saya akan mendapat kerehatan, saya akan mendapat keseronokan, saya akan mendapat kenikmatan. Maka mereka telah pulun, mereka telah usaha untuk mendapatkan pangkat tersebut tanpa menghiraukan adakah ianya bertepatan dengan perintah Allah atau dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini oleh kerana manusia tidak yakin bahawa mereka akan mendapat kebahagiaan melalui daripada Allah Ta'ala. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, ada yang fikir melalui harta, ada yang fikir melalui pangkat, ada yang fikir melalui nama. Untuk dapatkan perkara tersebut, mereka buat bermacam-macam. Sedangkan tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran kisah-kisah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Allah Ta'ala telah bagi tahu bahawa apabila aku ingin buat keputusan, apabila aku ingin rehatkan manusia, cuba kamu perhatikan bagaimana dengan tindakan aku terhadap Ibrahim alaihissalam. Bahawa apabila Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, maka Allah Ta'ala telah mengubah api yang membakar kepada kehidupan yang begitu sehat, begitu sejuk dan sejahtera. Kehidupan yang sejahtera kepada Ibrahim alaihissalam. Di dalam api tuan-tuan mulia, Ibrahim alaihissalam telah mendapat kerehatan, kenyamanan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahawa, aku tidak pernah mendapat kenyamanan dalam hidup aku sebagaimana kenyamanan yang aku telah dapati ketika berada dalam api yang dibakar oleh Namrud la'anatullahi alaihi. Tuan-tuan mulia, apabila Allah Ta'ala ingin mendatangkan kenyamanan, maka Allah Ta'ala tidak berhajatkan kepada apa. Allah Ta'ala telah menceritakan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bertindak kepada Musa alaihissalam dengan kaum dia. Apabila masuk ke dalam air, maka air tidak dapat menenggelamkan mereka, tuan-tuan mulia. Dan begitu juga, tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala telah menceritakan kisah sahabat Badar. Para sahabat Badar, tuan-tuan mulia, yang mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menghadapi tentera yang begitu besar. Tentera yang mana bersama dengan mereka ada 700 ekor kuda dan 300 ekor unta, tuan-tuan mulia. Setiap orang dilengkapi dengan baju besi. Setiap orang dilengkapi dengan peralatan-peralatan perang. Dilengkapi dengan senjata-senjata yang sempurna. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hanya ada beberapa bilah pedang sahaja. Hanya ada dua ekor kuda sahaja, tuan-tuan, bersama dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana kami, apabila kami ingin menjaga, ingin memberi kemenangan, maka walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa, menghadapi mereka yang mempunyai segala benda, mempunyai segala kelengkapan, tapi apabila kami ingin bertindak, maka kami akan bertindak dengan kudrat kami. Ini Allah Ta'ala fahamkan kepada kita, tuan-tuan mulia, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya. Dalam hati kita, tuan mulia, dalam hati kita kena mengatakan bahawa segala-gala yang berlaku adalah berlaku daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bersebab, bukan daripada apa-apa. Bahkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang alim tadi hanya kerana mengatakan, kerana susu. Kerana saya minum susu sejuklah. Saya telah demam. Kerana minum susu sejuklah, saya telah ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menolak segala amalan-amalannya sebelum. Segala amalan-amalan kebaikan dia telah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana masalah tauhid. Kerana ada selain Allah di dalam hati. Allah Ta'ala tidak inginkan walaupun sedikit selain Allah Ta'ala ada dalam hati seseorang manusia. Allah Ta'ala inginkan yang betul-betul tulis. Hanya Allah Ta'ala dalam hati seseorang hamba. Tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata orang alim tadi, Allah Ta'ala telah kesian belas dengan saya. Kerana Allah Ta'ala telah ingatkan saya. Tapi oleh kerana, ingat tak kamu, pada suatu ketika di saat hujan yang lebat, satu ekor kucing yang telah dibasahi dengan hujan dan telah hampir kepada kematian, kamu telah ambil kucing tersebut, kamu telah bersihkan dia, dan kamu telah bawa ke rumah kamu, dan kamu telah tempatkan dia. Oleh kerana kamu telah melakukan kasihan belas kamu, telah menzahirkan kasihan belas kamu kepada makhluk aku, maka hari ini aku menzahirkan kasihan belas aku dengan kamu, dan aku ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala tidak ingin dalam hati manusia ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kalimat tauhid yang kita kena usahakan, tuan-tuan mulia. Dan dalam masa yang sama, kita membina keyakinan bahawa dalam cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya akan membawa kepada kita kepada kejayaan yang sebenar-benarnya. Hari ini apabila kita lihat kehidupan orang Islam, tuan-tuan mulia, dari segi pakaian mereka, dari segi percakapan mereka, dari segi pemikiran mereka, tuan-tuan mulia, tidak ada persamaan dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan fikir mereka, fikir orang Islam hari ini adalah fikir yang seumpama fikir-fikir orang selain Islam. Cara mereka berpakaian menyerupai cara orang kafir berpakaian. Cara mereka makan, cara mereka minum, cara mereka berumah tangga, cara kehidupan mereka menyerupai kehidupan orang bukan Islam. Tuan-tuan mulia, tuan-tuan mulia, orang yang hidup sebegini, yang kehidupannya tidak menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kehidupan mereka menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, menyerupai orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tuan-tuan mulia, cuba bagi tahu tuan-tuan mulia, pada hari akhir nanti apakah mereka akan dibangkitkan dengan bersama dengan para nabi? Tidak akan mungkin sama sekali tuan-tuan mulia. Kerana apa? Hadis telah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa husyira ba'ahum. Barang siapa yang menyerupai, berusaha menyerupai sesuatu kaum, maka mereka akan dibangkitkan bersama dengan kaum tersebut. Sekiranya kamu menyerupai orang-orang Yahudi, sekiranya kamu menyerupai dari segi kehidupan kamu, percakapan kamu, pemikiran kamu, pemakaian kamu, makanan makan kamu, cara makan kamu, pemakanan kamu, semua menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasrani, maka kamu akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Tidak akan mungkin kamu dibangkitkan bersama dengan para nabi. Tuan-tuan mulia, dalam satu kitab, satu ulama telah menulis bahawa berapa banyak manusia yang namanya di kehidupan dunia ini, nama mereka adalah Islam dan mereka hidup bersama dengan orang Islam, mereka berurusan dengan orang Islam, dan mereka mati pada zahirnya mereka adalah Islam. Mereka urusan kematian mereka adalah urusan kematian seperti mana orang Islam. Mereka dimandikan, mereka dikafankan, mereka disolat jenazah, disolatkan jenazah kepada mereka, dan mereka dikebumikan di perkuburan Islam. Tetapi di akhirat nanti mereka dibangkitkan bersama dengan orang kafir. Berapa banyak manusia macam ini? Kerana apa tuan-tuan mulia? Kerana kehidupan mereka tidak ada persamaan dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran mereka, percakapan mereka, makan minum mereka, rumah tangga mereka berlawanan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka tidak layak, mereka tidak dikenali sebagai orang Islam, mereka tidak dikenali sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir. Sebab itulah tuan-tuan mulia diberitahu dalam hadis mengatakan bahawa tamutuna kama tahyaun, kamu akan mati sebagaimana kamu hidup. Kamu akan dimatikan sebagaimana kamu hidup. Wa tusyarun kama tamutun, dan kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu mati. Bagaimana kamu hidup? Kamu hidup sebagai seorang Nasrani, kamu hidup seperti mana satu orang Yahudi, maka dalam keadaan macam itulah kamu akan mati, dan dalam keadaan macam itulah kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hari ini tuan-tuan mulia, usaha agama ini ialah bawa manusia untuk mentauhidkan manusia, untuk mewujudkan tauhid kepada Allah taala, yakin bahawa Allah taala lah yang esa, dialah esa dan segala-galanya, dialah zat yang esa dan segala-galanya, dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan manusia supaya kehidupan manusia tuan-tuan mulia, kehidupan manusia menyerupai kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah usaha tuan-tuan mulia yang patut diusahakan untuk bawa manusia kepada tauhid dan untuk bawa manusia kepada kehidupan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere muhtaram dosto, buzurgo, is mehnat se maqsad yahi hai ki musliman musliman hokar jiye aur musliman musliman hokar mare اور قیامت کے میدان میں مسلمان مسلمان ہو کر اٹھے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دیا, آگاہ کر دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے محترام دوست و بزرگ, اس محنت سے یہی مقصد ہے, جب مسلمان مسلمان ہو کر جینا شروع کر دے گا تو میرے محترام دوست و بزرگو, غیر جتنے ہیں وہ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوگا. دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پریشان ہیں, وہ پریشان ہیں, ان کے انفرادی زندگی میں کوئی چین سکونت نہیں, اجتماعی زندگی میں کوئی چین سکونت نہیں, گھریلی زندگی تو ان کا ختم ہو گیا, بیاہ شادی تو ختم ہو گئے, بچے کے ساتھ ماں باپ کا تعلق ختم ہو گیا. میرے محترم دوست و بزرگوں, وہ تو جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, کتابوں میں دیکھتے ہیں, لیکن کسی مسلمان کے زندگی میں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ انتظار میں ہیں. میرے محترم دوست و بزرگوں, جس دن مسلمان مسلمان ہو جائے گا اس دن غیر کے لیے اسلام کے دروازہ کھل جائے گا, وہ رکاوٹ سارا ختم ہو جائے گا, وہ ذوق دردوق اسلام میں آئے گا. میرے محترم دوست بزرگ, اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلو اور اس محنت کا کرو, اللہ کی بڑائی کے بولو اور اللہ کی صفت کے طور لوگوں کو دعوت دو. میرے محترم دوست بزرگو, اللہ سے ہوتا ہے اور صرف اللہ سے ہوتا ہے, اسی کو بولو. اس بزرگ قصور کیا تھی؟ توحید کے منکر نہیں تھے, لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ٹھنڈا دودھ سے ہوا, اسی لیے تمام اعمال برباد ہو گئے. میرے محترم دوست بزرگو, اللہ سے ہونے کے بولو, اللہ کے راستے میں چلو تاکہ دل میں وہ طلب پیدا ہو جائے, یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے بندہ بن کر رہنا اور اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا کی زندگی کو پار کرنا. جب یہ دو چیز آ جائے گی میرے محترم دوست بزرگو, جس کے اندر آئے گا, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, چاہے ان پڑھ ہو, چاہے شہر کے ہو, چاہے دیہات کے ہو, میرے محترم دوست بزرگو, وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اگلے دو دن تک اسی سلسلے میں بات ہوگی. میرے محترم دوست بزرگو, نیت کرے, ارادہ کرے, پورا مجمع میں مجلس کے شروع سے لے کر آخر تک بیٹھیں گے اور اپنا اپنا نام پیش کر کے چار چار مہینے کے لیے نکل جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے تو مقصود daripada usaha agama ialah supaya manusia, supaya Islam, orang Islam hidup sebagai orang Islam dan orang Islam mati sebagai orang Islam. Mereka hidup sebagai seorang Islam dan mati sebagai seorang Islam. Inilah maksud daripada usaha agama, pengeluaran jemaah dibuat, jemaah demi jemaah dikeluarkan, supaya usaha dibuat sehingga orang Islam menjadi orang Islam. Mereka hidup sebagai orang Islam, sebagaimana nama mereka adalah orang Islam, dan mereka mati dalam keadaan Islam, dan mereka bangkit bersama dengan orang Islam. Kenapa Allah Taala bagi amaran? Allah Taala ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati sebagai satu orang Islam. Ini adalah amaran, satu amaran daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sekiranya mati bukan sebagai orang Islam, maka kamu akan mendapat kesusahan demi kesusahan. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi usaha dibuat tuan-tuan mulia ialah supaya orang Islam itu mereka hidup sebagai seorang Islam, dan mereka mati juga sebagai orang Islam, dan sehingga mereka dibangkitkan bersama dengan orang-orang Islam. Tuan-tuan mulia, tuan-tuan mulia, usaha ini dijalankan untuk bawa manusia kepada perkara ini, tuan-tuan mulia, supaya manusia dalam hati mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala, yakin bahawa segala-galanya daripada Allah, bahkan hanya senya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada daripada sumber lain, tidak ada daripada perkara lain. Hayatin yang tulen kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang benar-benar tidak ada percampuran sedikit pun, bahawa Allah Taala lah yang bertindak, Allah Taala lah yang segala-galanya. Ini kalimah tauhid kita dakwahkan kepada manusia, cakap kepada manusia, wahai manusia yang buat segala-galanya adalah Allah. Wahai manusia yang bertindak, yang boleh melakukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Taala. Selain daripada Allah Taala tidak boleh buat segala-galanya. Ini kalimah, perkataan ini yang perlu kita dakwahkan kepada manusia, yang kita perlu cakapkan kepada manusia, yang kita perlu pergi kepada manusia, cakapkan kepada manusia, tuan-tuan mulia. Untuk inilah jemaah dikeluarkan sebenarnya. Jemaah demi jemaah dikeluarkan supaya apabila kita jalankan usul dakwah, kita pergi jumpa manusia, dakwahkan perkara ini, tuan-tuan mulia, maka akan wujudnya tauhid dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia dalam kehidupan mereka, mereka menjadi satu hamba Allah yang benar-benar kenal Allah, dan mereka menjalani kehidupan mengikut perintah Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara asas, yang mana sekiranya dua perkara ini ada dalam diri seseorang, tak kira siapa pun dia, sama ada dia satu orang kaya ataupun satu orang miskin, sama ada dia satu orang satu orang berpangkat ataupun satu orang tidak berpangkat, sama ada dia satu orang raja ataupun satu orang rakyat jelata, sama ada dia satu orang kenamaan ataupun tidak dikenali oleh sesiapa, sekiranya ada dua perkara dalam diri dia, maka dia akan dapat kejayaan di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, tuan-tuan mulia. Tetapi sebaliknya, sekiranya tidak ada perkara ini, tuan-tuan mulia, maka siapapun dia akan dapat kegagalan di dunia lagi dan di akhirat yang selama-lamanya. Jadi tuan-tuan mulia, untuk maksud inilah bagaimana wujudkan manusia-manusia seperti ini. Manusia-manusia yang dalam dirinya ada dua perkara ini, tuan-tuan mulia. Usaha dakwah perlu dijalankan. Jemaah demi jemaah perlu dikeluarkan. Jemaah 4 bulan pergi ke negara-negara jauh, pergi ke negara, ke setiap tempat, setiap sudut negara, fahamkan manusia. Maka apabila orang Islam jadi macam ini, tuan-tuan mulia, orang bukan Islam akan datang berbondong-bondong kepada Islam. Hari ini tuan-tuan mulia, orang bukan Islam, mereka tension, mereka resah. Kehidupan mereka penuh dengan keresahan, kehidupan mereka penuh dengan tension, tuan-tuan mulia. Kerana pun mereka mencari-cari di manakah ketenangan. Apabila orang Islam mengamalkan Islam, mempunyai tauhid kepada Allah, mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka, maka orang bukan Islam, tengok Islam tanpa dakwah, mereka akan datang berebut-rebut untuk memeluk Islam, untuk mengecapi kenikmatan yang sedang dinikmati oleh orang Islam. Jadi untuk inilah tuan-tuan mulia, jemaah, usaha kita yang sedang berjalan untuk mewujudkan perkara ini. Dan 2 hari selepas ini, mulai daripada petang ini, besok dan lusa, tuan-tuan mulia, akan ada muzakarah tentang perkara-perkara ini lagi dan lagi. Jadi untuk inilah tuan-tuan mulia, tuan-tuan diminta, apabila majlis-majlis dijalankan, majlis-majlis bayan, kita usahlah duduk dalam majlis daripada awal sampai akhir. Dan apabila ditashkil, maka kita bangun bangkit untuk sedia bagi nama buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedia tuan-tuan, insyaAllah. Kon-kon tayar hai. Untuknya siapa sedia, insyaAllah? Ke liye, pura alam mein phailane ke liye. Nak hidupkan agama dan diri dan sebarkan seluruh alam, insyaAllah. Allah Ta'ala sabko kubul kare. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Allah Ta'ala sabko taufiq deh. Allah Ta'ala bagi taufiq bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.